Di antara keinginan malam, ku dekat erat dirimu kasih. Sejak dulu hingga detik ini, kau masih tetap setia mendampingi diriku. Rasanya tak sanggup lepaskan diriku dari pelukan. Pelukan ini selamanya, tak sia-sia miliki dirimu. Thank you.